sekoro sing ono artine paran-paran padha goyong lapur langit mana sing geni sing ono lekas putus. Sekudang welas, duwe sekudang.